Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Pembahasan yang terakhir dari 100 hadis. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau dengan kalimat yang ringkas padat dengan makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Jadilah dirimu pada kehidupan dunia ini seakan-akan engkau adalah gharib, orang asing. Orang asing yang masuk di tengah-tengah manusia, mereka sibuk dengan urusan mereka, engkau pun demikian. Orang asing yang masuk ke suatu negeri, wilayah, daerah, dia singgah sejenak, menyelesaikan urusannya, kebutuhannya, tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalnya. Atau seperti abiru sabilin, seperti orang yang sekedar lewat dalam suatu perjalanan, istirahat sejenak untuk mengambil apa yang dia butuhkan, kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju keluarganya, menuju negerinya yang hendak dia tuju. Barakallahu fikum. Seperti yang kita sampaikan dari penjelasan ahli ilmu, bahwasanya ini suatu pelajaran penting yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita menyikapi kehidupan dunia dengan sikap semacam itu, bahwasanya kita tidaklah tinggal di dunia ini selama-lamanya. Ad-dunya laisat daro maqar. Dunia bukanlah negeri yang kita jadikan sebagai tempat tinggal yang hakiki, bal hiya daru mamar, dia adalah tempat sekedar singgah, sekedar lewat. Sari'un ragibuh la yafturu lailan wala nahara. Pengendaranya, orang yang melewati dunia, terus berjalan dengan cepat, tidak berhenti siang dan malam. Terus berjalan. Bagaimana pandangan kita dengan orang yang safar, yang terus berjalan, tidak berhenti. Makin lama dia di dunia, semakin dekat juga pada ujung perjalanannya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum bi safarin la yafta'u sahibuhu yamshi wa yasir. Bagaimana pandangan kalian dengan suatu safar, perjalanan, yang mana orang yang melakukan safar itu terus-menerus berjalan dan bergerak. Alaysa yantahi bi sur'ah, bukankah dia akan cepat sampai kepada tujuannya? Bala, tentu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, dalam surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, ya, yawma yarawnaha, tatkala mereka melihat kehidupan akhirat, hari kiamat, lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali di petang hari atau waktu duha. Ya, maka kita sebagai seorang manusia, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahutaala, wal insan 'alaihi an yaqis, seorang hendaklah mengukur, ma yastakbilu min umurihi bima madha, silakan diukur, silakan dibandingkan sisa waktunya, demikian pula perjalanan kehidupan dia setelah kematiannya dengan apa yang sudah lewat. Falladzi madha ka'annahu la syai'a, seakan-akan yang sudah lewat enggak ada apa-apanya, baru kemarin. Ternyata dia hidup dunia sudah sekian tahun lalu, seakan-akan baru kemarin. Belum lagi dibandingkan dengan perjalanan yang panjang di akhirat kelak. Hatta amsuka al-adna, sampai bandingkan saja dengan kemarin, dengan yang sudah lalu. Ka'annaka lam tamurra bihi aw ka'annahu hilmun, seakan-akan engkau enggak melewatinya, seakan-akan itu hanya mimpi. Oh, kemarin saya kecil, sekarang sudah berkeluarga, sekarang sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu, sekarang sudah menjadi mbah-mbah. Nah, fa wa kadzalika fama yastaqbilu min dunyak, demikian pula apa yang akan kau hadapi dalam kehidupan dunia. Fahuwa kalladzi taqaddam, sama kehidupan dunia ini seperti yang sudah lewat. Walihadza la yanbaghi ar-rukunu ila dunya wala ridha biha, oleh karena itu tidak boleh, tidak sepatutnya bagi kita condong kepada dunia, ridha terhadap kehidupan dunia. Wa ka'annal insan mukhalladun fiha, tidak sepatutnya bagi seorang itu menganggap dirinya akan kekal di dalam dunia ini. Enggak, dia akan meninggal dunia. Oleh karena itu, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini ada dalam dua bab terkait dengan zuhud, keutamaan zuhud terhadap dunia, dan dorongan at-taqallul minha, menyedikitkan perkara dunia, serta keutamaan fakir, keutamaan orang fakir. Seperti kita sebutkan, zuhud an yad'a ma la yanfa'u fil akhirah, seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat terhadap akhiratnya. Dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya terhadap akhirat dia. Falladhi la yanfa'uhu la ya'khudhu bih, yang enggak ada manfaatnya tidak diambil. Ini tingkatan zuhud lebih tinggi daripada tingkatan wara'. Wara' an yad'al insan ma yadhurruhu fil akhirah, seseorang meninggalkan perkara yang memadharatkan akhiratnya, yaitu meninggalkan perkara yang haram. Zuhud meninggalkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Yang enggak ada manfaatnya enggak dia ambil, enggak dia sibukkan dirinya pada perkara tersebut. Sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, setelah mendengar wejangan dan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika engkau berada di waktu petang, di waktu sore, fala tantadhiris sabah, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Ya, jika engkau berada di waktu petang, masih hidup, masih sehat, masih segar, dan semisalnya, jangan menunggu untuk beramal, untuk mengambil bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat kebaikan, jangan menunggu waktu sore. Wa idza Asbahta fala tandadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu sore, jangan menunda-nunda amalan. Ya. Fakam min insan asbaha walam yumsi. Tidak sedikit dari manusia, betapa banyak dari manusia dia bisa mendapatkan waktu pagi namun enggak bisa mendapatkan waktu sore. Syekhul Taimin, wa kam min insan amsa walam yusbih. Betapa banyak orang yang bisa mendapatkan waktu petang, enggak bisa mendapatkan waktu pagi. Wa kam min insan labisa thawbahu walam yukhli'hu illa al-ghasil. Betapa banyak dari manusia dia bisa mengenakan bajunya, dipakai bajunya, walam yukhli'hu illal ghasil, enggak ada yang melepaskan bajunya kecuali orang yang memandikan jenazahnya. Wa kam min insan kharaja min ahlihi. Betapa banyak dari manusia keluar, meninggalkan keluarganya, berangkat ke kantor, ke pasar, tempat kerja. Ya, qad hayya'u lahu ghada'ahu. Keluarganya sudah menyiapkan santapan makan siang. Sudah disiapkan makan siangnya. Au 'asya'ahu, atau makan malamnya. Walam ya'kulhu. Ternyata dia enggak bisa makan. Ya, sudah enggak kembali lagi. Wa kam min insan nama walam yuqim walam yaqum min farashi min firashihi. Betapa banyak dari manusia yang bisa tidur, namun sudah tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Al-muhim, kata beliau, yang penting. Annal insan, la yanbagi lahu an yutila al-amala. Maka, tidak sepatutnya bagi seseorang untuk panjang angan-angan. Angan-angannya panjang, menunda-menunda, nanti. Nanti masih bisa, nanti ada kesempatan. Padahal belum tentu kesempatan tersebut terulang. Layan bagi laun yutila al amal, tidak boleh panjang angan-angan. Bal yakunu hadaron, hadiqan, haziman, kaisan. Namun sepatutnya seorang itu berhati-hati. Jangan-jangan ini kesempatan terakhir, Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Sebagaimana ada seorang mendatangi Nabi SAW minta wasiat. Ya Rasulullah, izni wa aujis. Wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku dan ringkaslah. Di antara nasihatnya ada tiga wasiat. Di antaranya adalah Nabi mengatakan, idza qumta fi salatika faqum qiyamal muwaddi. Kalau engkau berdiri sholat, ya. Kalau engkau berdiri sholat, menjalankan ibadah sholat, maka berdirilah seakan-akan itu adalah sholat yang terakhir. Ya, sehingga sholatnya betul-betul khusyuk, betul-betul menghadirkan kalbunya, enggak main-main. Maka kita hendaklah berhati-hati menjadi orang yang cerdas, cerdik. Orang yang pandai memanfaatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna idza amsayta fala tanzuril shabah wa idza asbahta fala tanzuril masa. Musara'ah, bersegera beramal saleh, ya. Wa khudh min sihhatika limaradik. Wasiat yang keempat dari Ibnu Umar. Fakhudh min sihhatika limaradik. Ambil, manfaatkan masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika sihat, dimanfaatkan, dipergunakan seoptimal mungkin. Wa min hayatika limautik, dan dari kehidupanmu sebelum sakitmu. Seorang yang sehat, ya, dia lapang dada, mudah untuk beramal. Pikirannya tenang. Dia punya kesempatan, punya waktu, punya kesehatan. Namun tidak sedikit dari manusia ketika sehat bagaimana menyia-nyiakan. Sehingga Nabi mengingatkan, ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat di mana sekian banyak dari manusia ya maghbun, mengalami ghabn. Apa ghabn itu? Ghabn itu orang yang ruginya enggak sedikit, ruginya berlipat ganda. Maghbun, semestinya dia mendapatkan untung yang melimpah banyak sekali, namun dia maghbun, rugi dengan kerugian yang sangat amat besar. Maghbun. Nah, semestinya dengan dua nikmat itu, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang, dia mendapatkan ganjaran pahala yang amat besar, namun dia sia-siakan. Maghbun. Tidak sedikit dari manusia menyia-nyiakan nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat waktu luang. Lepas begitu saja. Dia pergunakan waktunya, dia pergunakan jasadnya, hartanya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa khudz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ini juga demikian, ya. Kehidupan dunia tidak terulang bagi kita. Kita hidup di dunia hanya sekali. Kesempatan beramal hanya sekali, belum tentu, ya, dan itu tidak bisa kembali lagi. Apa yang sudah lewat tadi sebelum subuh sudah lewat, ya. Tidak kembali lagi. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kalau kita melihat dalam mukaddimah Riyadhus Shalihin ada beberapa bait syair yang sangat bagus. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana, talaqu dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Siapa yang cerdas? Apakah yang IQ-nya yang tinggi, yang besar? Nyata enggak? Inna lillahi ibadan futona. Allah punya hamba-hamba yang cerdas, cerdik, pandai dia. Tallaqu dunya, dia meninggalkan dunia. Ya, dia ambil sebutuhnya. Dia tidak menggantungkan pada dunia tersebut. Tallaqu dunya, kenapa? Wa khaful fitana, mereka takut dari fitnah, ujian. Ujian yang terberat, di antara ujian yang terberat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dunia. Inna likulli fitnatin, li inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, cobaannya. Dan ujian umat ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah harta. Bukan kefakiran yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan. Namun apa yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, dibukakannya dunia, dibukakannya pintu rezeki, dimudahkan urusan-urusan dunianya. Ya, ini yang di takutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasallahu salam wal afiyah. Naam. Talaqu dunya wa khafu fitana, nadharu fiha. Mereka memperhatikan, mengamati. Nadharu fiha falamma alimu. Tatkala mereka tahu, yakin, annaha laysat li hayyin wa tana, itu bukan untuk tempat kehidupan yang hakiki, kekal abadi. Ja'alu halujatan, dia menjadikan dunia sebagai arena, sebagai medan, sebagai waktu dan kesempatan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan ya amal saleh itu sebagai bahteranya, perahunya, kapalnya untuk melewati samudra yang luas tersebut. Dia menggunakan bekal, media, alat yang sangat bagus dan indah, itulah amal saleh. Kalau kita merunut lagi, ya, Bagaimana orang tua kita, kakek kita sudah berapa tahun di alam kubur. Kita tarik mundur lagi, belakang lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa tahun? Lebih dari 1400 tahun di alam barzakh. Kita tarik mundur lagi terus para nabi dan rasul, terus hingga Abuna Adam, bapak kita, kakek kita Nabi Adam alaihissalam berapa ribu tahun. Dibandingkan dengan umurnya di dunia sudah berapa lama dalam alam barzakh. Itu orang-orang para nabi dan rasul, orang-orang saleh berada dalam kenikmatan kubur. Namun sebaliknya na'udzubillah min dzalik, apa itu? Orang-orang yang mendapatkan azab kubur, orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga mendapatkan azab dalam kuburan mereka. Fir'aun, Haman dan lain sebagainya. Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan pagi sore ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dan tatkala tegak hari kiamat, ya masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan kehidupan ini, kesehatan ini, harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.